goyang orang mabok. Yeah. Jamilah. Aku mau aku milik Maimuna. Sekawan Jamilah. Aisyah semua. Aku milik Maimuna. Sekawan Jamilah. Aku mau milik Maimuna. Sekawan Jamilah. Aisyah suka semua. Status pribadi, party the night. Performance by Iman Palevi, Remax.